Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Masail Jahiliyah, yakni penjelasan tentang problematika jahiliyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam masalah yang kedua atau problematika yang kedua dari masyarakat jahiliyah, yaitu mereka berpecah belah dalam ibadah dan agama mereka. Kemarin kita jelaskan tahan kepada mereka. Bila ada yang mengatakan bahwa perpecahan itu terjadi di antara para nabi, maka kita sebutkan apa? Para nabi agamanya satu. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, namun pada hakikatnya mereka menyeru pada satu perkara. Misi mereka satu. Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum musyrikin, mereka berpecah belah. Di antara mereka ada yang menyembah bebatuan, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, bahkan ada yang menyembah matahari dan rembulan dan berbagai macam yang mereka ibadahi. Maka perkara yang demikian adalah tercela. Ini merupakan perkara jahiliyah yang hendaknya dihindari oleh setiap muslim. Kemudian kata beliau, qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah dan berselisih. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu kalladzi wala taqulu kalladziina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk, dan mereka ini akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila telah datang kepada kita kebenaran, kemudian kita menyelisih kebenaran tersebut sehingga terjadi perpecahan. Maka wajib bagi seorang muslim petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kata beliau, hadza nahyun lana an nakuna mithla ahli jahiliyah tafarraqu fi dinihim wa ikhtalafu. Maka ayat ini merupakan larangan untuk menjadi seperti orang-orang jahiliyah, seperti masyarakat jahiliyah. Mereka berpecah belah dalam agama mereka. Walam yakun hadza an perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka ini bukanlah muncul dari kebodohan mereka, wa innama huwa an hawa, akan tetapi muncul dari hawa nafsu mereka. Kenapa? Dari mana kita menyimpulkan bahwa yang demikian ini merupakan atau perkara yang muncul dari hawa nafsu mereka? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat tarakul bayyinat. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah datang kepada mereka petunjuk sehingga berpecah belah. Maka jangan seperti lantas kalau bukan petunjuk ikuti wattaba'ul hawa nafsunya, maka berbahaya sekali kita kalau tidak mampu menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah akan terjadi perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kita. Hawa nafsu kita harus tunduk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi hamaluhum ala hadha at-tafarruqi wal hawa wal iyad billah. Dan yang membawa mereka berpecah belah ini adalah hawa nafsu. Nah, kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu inilah yang membuat orang terpecah belah. Kebenaran itu sudah jelas di hadapan mereka, tapi mereka lebih condong kepada hawa nafsunya sehingga berpecah belah. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillahi azza wajalla. Mereka telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan. Wallahu jalla lam yatruk hujjatan li ahad. Siapapun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, ya, tinggal dia mau tunduk atau tidak. Kalau orang mau tunduk kepada kitabullah, kepada percaya, mereka akan satu jalan, tidak berpecah belah. Namun karena mereka mengikuti hawa nafsu belah. Allah taala telah menurunkan rasul sejak dari diturunkannya Adam ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan petunjuk bagi umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 sampai ke-39, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Karena Allah Subhanahu wa taala, turunlah kalian seluruhnya dari surga. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Kemudian apabila telah datang petunjukku kepada kalian, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa bersedih, tidak akan khawatir, aman kalau mengikuti petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Mereka tidak mau tunduk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga berpecah belah, masing-masing mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka inilah adalah penduduk neraka dan mereka kekal abadi di dalamnya, na'udzubillah. Fa Allah jalla wa ala ma taraka an-nas mundu an ahbata Adam ila al-ard. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan manusia sejak diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi. Lam yatrukin nas bila din wala nabi. Allah tidaklah meninggalkan manusia tanpa agama, tanpa nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilur rusula mutatabi'ah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi secara berganti-gantian. Begitu wafat salah seorang dari Nabiullah, turunkan lagi nabi, turunkan lagi nabi sampai kepada nabi yang terakhir, jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashra'u lin-nas ad-din wa yubayyinuhu lahum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi manusia agama dan menjelaskan kepada mereka, illa al-khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menutup, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup ar-risalah dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya petunjuk dari Allah itu ada. Ya, tinggal seseorang itu mau tunduk atau tidak. Kalau mereka tunduk kepada petunjuk yang dibawa oleh para nabi, maka niscaya tidak akan terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup risalah dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la tunsahu millatuhu hatta taquma sa'ah, yang agamanya tidak akan terhapus sampai terjadinya hari kiamat. Wa midaduha alkitabu wasunnah, di mana tinta syariatnya adalah kitab wasunnah. Fa ma fihi waqtun minal aqatin illa wa hunaka dinun lillahi jalla wa ala ja'at bihir rusul wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada suatu waktu kecuali di sana ada agama Allah, ada rasul yang diutus kepada mereka. Wa in min illa khala fiha nadhir, tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pada mereka pemberi peringatan. Qala rusulan mubasyirina wa mudhirin li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan ba'da rusul. Rasul sebagai pemberi, para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutus rasul tersebut. Qala laisa li ahadin hujjatun an taqulu ma ja'ana min bashar wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Sampai orang tidak bisa mengatakan ya bahwa tidak pernah datang kepada kami pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Maka sungguh telah datang kepada mereka pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fawwahu jalla wa ala aqamal hujjata alal haq. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas para hamba. Ya, jadi enggak ada hujjah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa berpecah belah? Oh, karena kami enggak ada yang memberikan petunjuk, karena kami enggak ada yang membimbing. Enggak, sudah ada petunjuk, sudah ada yang membimbing. Hanya kalian tidak mau mengikutinya. Lakin ahli jahiliyah khalafu ma ja'at bihi rusul. Akan tetapi ahli jahiliyah mereka menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. La an jahlin wa innama huwa an inadin wa tiba'i lil hawa. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk tersebut bukan karena kebodohan, akan tetapi karena penentangan mereka dan pengikutan mereka terhadap hawa nafsu. Maka lagi-lagi bahaya bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia akan terjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Khususan terkhusus lagi al-Yahud wa Nasara. Terkhusus lagi al-Yahud wa Nasara. Lah kita sebutkan di mukaddimah bahwa yang dimaksud dengan masyarakat jahiliyah adalah kaum musyrikin, demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka ahlul kitab. Diturunkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab suci. Tapi kenapa mereka berpecah belah? Mengapa mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang Allah turunkan melalui kitabnya dan apa yang dibawa oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini sebab mereka berpecah belah. Fahum ala ilmin bidzalik. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka memiliki ilmu. Walidzalika samahumullahu ahlul kitab. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai ahlul kitab. Apa artinya ahlul kitab? Yaitu yang memiliki kitab. Ada kitab di sisi mereka. Min babil aibi alaihim. Ini satu faedah dari beliau bahwa Allah menyebut mereka sebagai ahlul kitab itu sebagai celaan bagi mereka. Mereka memiliki Alkitab namun tidak berpegang teguh dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Annahum ahlul kitab wa ahlul ilm wa ma ahada yukhalifuna amrullah subhanahu wa taala wa yattabi'una ahwa'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memiliki kitab, mereka memiliki ilmu, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan lebih mengikuti hawa nafsu mereka sehingga mereka berselisih. Maka kaum muslimin jangan sampai meniru mereka, orang-orang jahiliyah dan Yahudi dan Nasrani. Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Maka konsistenlah kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tundukkan hawa nafsu kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kita akan bersatu. Hanya saja permasalahan kaum muslimin sama dengan permasalahan nafsu. Al-Quran dan Sunnah okay, asal cocok dengan hawa nafsu. Begitu tidak cocok, tinggalkan. Lebih mementingkan hawa nafsu. Permasalahan dan akar perselisihan di tengah-tengah kaum muslim. Kemudian kata beliau rahimah ahfidhahullah ta'ala, nahallahu hadhil ummah an tasluka hadal maslak al jahil ayatamassaku bidinil ladhi anzalahu ala rasulih walladhi saru alaihi sahabatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun. Ta'ala telah melarang umat ini untuk menempuh jalannya orang-orang jahiliyah. Jangan tiru mereka. Ada Al-Quran di tengah-tengah ada sunnah di tengah-tengah kita, pegang teguh Al-Quran dan sunnah. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah rasulnya dan telah dijalani oleh para sahabat Rasul dan para khulafaur rasyidin. Jadi kalau kita ikuti Al-Quran dan sunnah, ya, Al-Quran dan sunnah yang seperti apa yang kita ikuti? Tentunya dengan pemahaman di awal Islam. Kenapa kok di sini harus dikaitkan dengan pemahaman sahabat? Karena mereka baik. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni thumma alladziina ya'lamunahum. Sebaik-baik umat adalah generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Pun hendaknya dipahami dengan pemahaman mereka. Makanya beliau katakan di sini, walladzi saru alaihi sahabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijalankan, yang berjalan di atasnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khulafaur rasyidun, demikian juga yang dijalankan oleh para khulafaur rasyidun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau sudah mengkhabarkan kepada kita bahwa akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang di antara kalian yang hidup setelahku, maka niscaya dia akan melihat, ya, ikhtilafan katsira, perselisihan yang demikian banyak. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kalau melihat perselisihan yang banyak? Ya, apakah kemudian Nabi memerintahkan ikuti hawa nafsu kalian masing-masing? Ikuti pendapat pimpinan kalian masing-masing? Ikuti pendapat golongan kalian? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, adbu 'alayha bin nawajiz." Kata beliau alaihi salatu wasalam, ketika kalian melihat perselisihan yang demikian banyak, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Para ulama menjelaskan bahwa makna menggigit sunnah dengan gigi geraham artinya peganglah dengan kuat, dengan kokoh. Karena sesuatu apabila sudah digigit dengan gigi geraham akan sulit untuk menariknya. Maka beliau di sini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul dan apa yang dijalankan oleh para sahabat Rasul dan para khulafaur rasyidin. Hadza huwa dinul ladzi yajibu an tatamassaka bihil ummah ila an taquma sa'ah. Maka inilah agama yang wajib bagi umat ini untuk berpegang teguh kepadanya sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijalankan oleh para sahabat. Wa idza ikhtalafu fi syai'in, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa idza ikhtalafu fi syai'in an yarudduhu ila al-kitabi was sunnah. Dan apabila mereka berselisih tentang sesuatu, hendaknya mereka mengembalikannya kepada Alkitab wa Sunnah. Jadi ini solusi setiap kita memiliki, ya, permasalahan satu sama lain. Apabila ada perselisihan di tengah kaum muslimin, ya, satu golongan dengan golongan yang lain, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sama dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia, urusan kepada Allah dan rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya mengembalikan kepada kitabullah. Jadi, mengadakan perselisihan apa Rasulullah masih hidup, maka dikembalikan kepada beliau. Ya, jadikan beliau sebagai hakim. Ya, la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Tidaklah mereka beriman jadikan engkau dalam perkara masih hidup. Ketika beliau alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia, sunnah beliau. Kalau prinsip yang indah ini dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, maka niscaya akan sedikit sekali perselisihan di tengah-tengah kita. Kaum muslimin akan berada dalam satu barisan. Kaum muslimin akan senantiasa berjalan di jalan yang sama, bersatu padu, bergandeng tangan. Tapi bergandeng tangan yang mahram saja ya. Enggak boleh gandeng tangan. Mereka akan bersatu kalau mereka selalu mengembalikan tiap kepada Allah dan Rasul. Kemudian kata beliau, ya beliau jelaskan ayat ini. Tabiatil bashar, lakinna Allah jalla al kitab wa sunnah idza tadri ayyuna musib. Ikhtilaf, perbedaan pendapat itu merupakan tabiatul bashar. Ya, merupakan kebiasaan lumrah. Ya, masing-masing punya pemikiran. Itu hal seragam berarti apa? Ya. Masing-masing orang punya pemikiran. Akan Al-Kitab wa Sunnah. Dakhalafna wala nadri ayyuna al-musib. Allah telah arahkan kita kepada Alkitab dan Sunnah. Kita tidak mengetahui ketika kita berselisih yang benar. Nah, ini solusinya. Masing-masing siapa yang merasa yang benar sesungguhnya Al-Quran dan Alkitab wa Sunnah. Kama syahida lahu kitab wa sunnah bi anna nabihi. Apa yang dipersaksikan oleh kitab dan as-sunnah bahwa itu adalah suatu kebenaran, maka kita pegang, ini adalah benar. Kalau itu di sunnah. Wa ma tarakna sunnah, bahwa ini adalah kebatilan, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Jadi yang kita adalah Quran dan Sunnah. Ini dalilnya Quran. Ini dalilnya Sunnah. Wajib bagi untuk tunduk kepada Quran dan tidak boleh kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Kenapa harus tunduk kepada Quran dan Sunnah? Li anna hadafuna tujuan kita mencari kebenaran. Makanya kalau orang jujur, dia benar-benar mencari kebenaran, maka perkaranya akan mudah. Anda ingin kebenaran, kita berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat dalil Al-Quran dan ternyata di salah satu pihak ada yang dibantah oleh Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa yang dia Al-Quran dan Sunnah, maka dengan penuh keridhaan, ya, dia mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Kenapa? Karena memang tujuannya itu mencari kebenaran, bukan sebuah pemikiran. Sebuah pemikiran apa yang ada di pikiran kita, kita perjuangkan. Berarti sudah salah niat. Ya kalau gitu enggak usah kembali kepada sunnah. Jangan cari Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran untuk mencari dengan pembenaran. Kita tidak melakukan azim al-abadu syuyuh atau kita kepada bapak-bapak kita, kakek-kakek kita atau pemimpin-pemimpin kita. Tidak. Orang ingin memperjuangkan apa yang dia pegang. mencari pembenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan itu. Yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Laisa hada sya'nul muslimin. Mencari pembenaran ini bukanlah karakter seorang muslim. Ya, mencari pembenaran dari apa yang dia lakukan ini bukanlah karakter seorang muslim. Al-haqqu huwa dhallatul mu'min aina wajadu akhadah. Aina wajadahu akhadah. Ya. Kebenaran itu merupakan barang yang hilang bagi orang-orang yang beriman. Ketika dia dapati, maka dia akan pegang, dia akan ambil kebenaran itu. Maksudnya apa? Yang namanya kebenaran itu yaumil akhir. Dzalika khairun min baqaikum 'alan nizaa'. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu ketika kalian mengembalikan itu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang demikian itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kalian terus-menerus berada di atas perselisihan. Ya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pasti akibatnya akan lebih baik. Walaupun mungkin tidak bisa diterima oleh hati kecil kita, tapi barang siapa yang tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yang demikian pasti lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, yakni ahsanu akibatan. Dan yang demikian itu pasti lebih baik akibatnya. Qala wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana annahu abqa fina ma yahillu an-niza' wa yadullu 'alal haqq. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan solusi kepada kita, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ini merupakan rahmat bagi Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sifatnya manusia suka berselisih, tapi Allah dalam bentuk, sebagai bentuk rahmatnya, Allah sediakan solusi. Ya, ini rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang banyak diantara manusia tidak menyadarinya. Ya, kata beliau di sini, ya, kata beliau, wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Adanya solusi terhadap perselisihan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Annahu abqa fina ma yahillu niza' wa yadullu 'alal haq. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah meninggalkan bagi kita perkara yang bisa menghilangkan perselisihan. Itu Al-Quran dan Sunnah. Itu tuh rahmat. Ada solusi terhadap perbedaan pendapat. Ada solusi terhadap perselisihan. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa kitabuh, ya, ini adalah kitabnya. Wa li hadza qala, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wa tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu Al-Quran seluruhnya. Laisa ba'dukum faqat. Jangan hanya sebagian kalian saja. Artinya ketika ada dua pihak yang berselisih, yang satunya ingin kembali kepada Al-Quran, yang satunya tidak. Ya, enggak, tapi dua-duanya harus kembali kepada Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua kepada Al-Quran. Laisa ba'dukum faqat. Bukan hanya sebagian kalian saja. Bal jami'an. Ay jami'al khalqi umuman. Ya, seluruh umat, wa hadhil ummah khususan, terlebih lagi umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya harus berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmatnya ketika, ya, dahulu sebelum diturunkannya Al-Quran atau sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka manusia berada dalam perselisihan yang demikian mengerikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa'ankhadakum minha. Dan ingatlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini surat Ali Imran ayat yang ke-103, dan ingatlah kata Allah subhanahu wa ta'ala nikmat Allah atas diri kalian ketika kalian dahulu berselisih, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kalian. para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini diantaranya adalah orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor yaitu kaum muslimin para sahabat yang dahulu tinggal di kota Madinah atau di kota Yathrib. Sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi antara orang-orang Aus dan Khazraj, ya, orang-orang Ansar yang terdiri dari dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, mereka saling berperang. Mereka saling memerangi. Lalu ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, maka Aus dan Khazraj itu dipersatukan oleh beliau. Bersatulah mereka. Ya, padahal sebelumnya mereka berpecah belah, berselisih. Dan ini yang menguntungkan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi selalu berada di tengah-tengah mereka, mengadu domba antara mereka. Tapi begitu diutusnya Nabi SAW masuk ke kota Madinah, mereka bersatu, menjadi satu kesatuan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk mengingat nikmat Allah. Iz kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ya. Ketika kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian, maka kemudian kalian pun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Ini nikmat ya. Persatuan itu nikmat. Makanya ucapan ikhtilafu ummati rahmah ini dikritik para ulama baik dari sisi sanad maupun dari sisi makna. Dari sisi sanad hadisnya dhaif, lemah. Kemudian dari sisi makna ini bertentangan dengan dengan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa bukan ikhtilaf, bukan perselisihan yang merupakan rahmat, tapi persatuan. Salah satunya ayat ini. Ayat ini merupakan bantahan bagi yang mengatakan bahwa perselisihan itu adalah rahmat. Justru persatuan itu adalah rahmat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian, maka kalian pun dengan nikmat dari Allah menjadi bersaudara. Berarti persatuan itu merupakan nikmat. Perpecahan itu bukanlah nikmat. Bagaimana mungkin perpecahan dikatakan sebagai nikmat? Ya, perpecahan akan menimbulkan pertentangan di tengah-tengah kita. Ya, kemudian seseorang bersikap melampaui batas dan sebagainya. Berbeda dengan persatuan. Maka persatuan adalah rahmat. Demikian juga wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Syafa hufratin minan nar artinya dinul jahiliyah. Allah telah selamatkan kalian, ya. Syafa hufratin minan nar itu artinya tepi jurang neraka. Maksudnya apa? Allah telah selamatkan kalian dari agama jahiliyah dengan menjadikan kalian sebagai seorang muslim. Anqadzakum bil Islam. Allah selamatkan kalian, selain Allah persatukan kalian, ada nikmat juga yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah selamatkan kalian dari agama jahiliyah dengan keislaman kalian. Ini juga nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal Qur'an, demikian juga Allah selamatkan dengan Qur'an ini. Fasykuru nikmatallahi azza wajal. Maka hendaknya kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian beliau menjelaskan ya tentang makna berpegang teguh dengan tali Allah. Qala wal i'tisamu bihablillahi wal i'tisamu bil kitab. Berpegang teguh dengan tali Allah maknanya adalah berpegang teguh dengan Al-Kitab. Li'annal kitab huwa hablullahil mamdud alladhi man tamassaka bihi naja wa man aflata minhu halak. Karena sesungguhnya Alkitab itulah tali Allah. Jadi ibarat ada ya, kita berada di tepi jurang, maka kemudian apa yang akan bisa menyelamatkan kita yaitu kita berpegang dengan tali Allah tadi. Maka barang siapa yang berpegang dengan tali Allah yang panjang tadi, yang terurai tadi, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Man tamassaka bihi naja. wa man aflata minhu halak. Sebaliknya barang siapa yang melepaskan dari Allah, dia akan mendapatkan kecelakaan. Kemudian kata beliau, beliau jelaskan ayat ini. Hadza ma qasahu alaina min halati ahli jahiliyah. Ya. Demikianlah apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan ahli jahiliyah. Bahwa ahli jahiliyah annahum farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka telah memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tsumma nahana an dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari hal yang demikian. Nahana an natasyabbaha bihim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meniru-niru mereka. Tsumma amarna bil ittisami bil kitabi alladhi huwa amanun minal ikhtilaf. Selain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meniru mereka, meniru orang-orang jahiliyah yang suka berpecah belah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabnya yang itu merupakan ya keamanan dari terjadinya al-ikhtilaf, perselisihan. Wa amanun minan niza wal halab, dan merupakan keamanan atau keselamatan dari perselisihan dan dari kebinasaan. Fala najata illa bil ittisami bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah jalla wa ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada jalan keselamatan kecuali hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah lalu berpegang teguh dengannya. Fahlul jahiliyah mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun masruruna bimadhabihim. Maka orang-orang jahiliyah mereka berpecah belah dalam agama mereka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Masrurun bimadhabihim. Mereka bergembira dengan pemikiran mereka. Wa in kana batilan, walaupun itu sebuah kebatilan. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahum. Ya. Jadi perpecahan dalam agama ini efek negatifnya luar biasa, seperti efek domino. Kalau dia sudah berpecah belah dalam permasalahan agama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam permasalahan dunia pun mereka akan lebih parah perpecahannya. Kalau masalah prinsip saja, masalah agama saja sudah berpecah belah, apalagi masalah dunia. Ya, ini sebuah realita. Ya, kata beliau di sini, wa kadzalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahum. Demikian juga mereka berpecah belah dalam pengaturan urusan dunia mereka. Kenapa? Li'anna man daya'ad din daya'ad dunya. Karena barang siapa yang melalaikan agama, maka dunianya pun akan terlalaikan. Ini sudah menjadi sunnatullah. Kalau dalam permasalahan agama saja enggak beres, apalagi permasalahan dunianya. Apalagi permasalahan dunianya. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin la yajma'uhum jama'ah. Maka dalam urusan dunia mereka pun berpecah belah. Mereka tidaklah berkumpul dalam satu kelompok. Bal kullu qabilatin tahkumu nafsaha binafsiha. Bahkan setiap kabilah mereka memiliki hukum-hukum tersendiri. Wa kullu qabilatin tastahi tastabihu dima'al qabila ukhra wa amwalaha. Bahkan satu kabilah, kabilah itu sebutan bagi suku-suku di bangsa Arab, maka satu kabilah mereka menghalalkan darah kabilah yang lain serta harta-harta mereka. Ya, sering terjadi peperangan. Ya mungkin sempat kita singgung di sini. Ya, bangsa Arab itu bukan bangsa yang lemah, mereka bangsa yang kuat. Makanya ketika Nabi SAW diutus, luar biasa penaklukan demi penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena kekuatan tersebut bisa disatukan oleh Nabi SAW. Namun sebelumnya apa yang mereka lakukan? terhadap kekuatan yang mereka miliki, mereka saling bunuh satu sama lain, saling memerangi satu sama lain, sehingga nggak bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh dunia ketika itu. Ada orang, ada orang Persia, ada orang Romawi, mereka negara yang kuat-kuat. Bangsa Arab nggak masuk hitungan sama sekali. Kenapa? Karena mereka sibuk saling cakar, karena mereka sibuk saling memerangi. Begitu diutus Nabi alaihissalatu wassalam, maka bersatulah kaum muslimin, ya, bersatulah orang-orang Arab yang dahulu yang bermusuh-musuhan, jadilah mereka sebagai kekuatan yang diperhitungkan oleh dunia. Maka sesungguhnya perpecahan ini akan membuat, ya, suatu golongan itu menjadi lemah. Kenapa kaum muslimin ini, ya, menjadi begitu lemah? Kita itu, kalau agama Nasoro itu dipisah antara Katolik dan Protestan, kita kaum muslimin ini adalah penduduk mayoritas di muka bumi ini. Ya, dengan catatan Katolik dan Protestan dipisahkan. Tapi kalau disatukan, mereka menang sedikit saja di atas kita. Bayangkan, banyak sekali kaum muslimin. Di Indonesia berapa? 230 juta kaum muslimin. Di India 200 juta, di Nigeria demikian juga, ya, di Pakistan, Mesir, banyak sekali kaum muslimin. Tapi mereka tidak bersatu. Kenapa? Karena dalam memahami agama mereka berbeda-beda. Apalagi kalau sekarang digalakkan madhab lokal. Islamnya bukan lagi Islam yang dibawa Nabi SAW, tapi Islam Nusantara. Maka akan semakin lemah kaum muslimin. Maka akhirnya lemah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan tentang apa yang terjadi, perpecahan semacam apa yang terjadi pada bangsa Arab di masa jahiliyah ini, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Kecukupan dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.